Smart Listeners, segera kami hadirkan siaran ulang Smart Parenting bersama Ibu Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Selamat mengikuti. Sembilan Smart FM, The Spirit of Indonesia. Hai Smart Listener, selamat malam. Apa kabar Anda setiap hari Rabu malam ya? Tadi sudah ada satu lagu pembuka yang membuka kebersamaan kita. Mudah-mudahan itu bisa mencerahkan suasana dalam perbincangan kita malam hari ini. Smart Listener, kalau setiap Rabu malam, rasanya nggak lengkap kita sebagai orang tua kalau nggak mendengarkan atau nggak mendapatkan ilmu baru dalam pengasuhan anak. Itu sebabnya malam hari ini Bu Eli Risman kembali hadir, ya kan? Di ibarat kata kalau kata orang Sumatera, di pala-pala meskipun capek. Selamat malam Bu Eli Risman, apa kabar? Aduh, nice banget ya dengan busana batik, terus kemudian nuansa merahnya merah peach gitu ya. Senangnya kalau diberi hadiah langsung dipakai ya. Oke. Bu Eli, ternyata kalau dan juga Smart Listener ya, topik kita malam hari ini tuh seru banget. Karena akan membahas sebuah kebiasaan, kebiasaan dari anak yang sebenarnya juga adalah karena kita yang membiasakan. Biasanya siapa yang enggak tahan untuk memberi? Apakah Anda atau pasangan Anda, ya, yang suka nggak tahan dengan rengekan anak, pokoknya ya sudah, udah beliin aja. Siapa duluan nih? Siapa yang duluan apa namanya luluh hatinya ngalah ya? Kebiasaan dibentuk dari sikap dan perbuatan yang kecil-kecil yang kita lakukan sehari-hari dan nggak sengaja gitu ya. Ya menyenangkan hati anak lah gitu ya. Demi masa depan yang cerah dan kecintaan kepada anak, kita mau melakukan apa aja. Ini anak gue gitu. Siapa lagi? Bener. Tak kita rasakan lelah ya, gelutan rasa capek, penat dan kecewa. Tapi tidak disengaja kita hindarkan anak-anak kita tuh dari kemungkinan merasakan atau mencapai atau memperoleh sesuatu untuk dan atas nama dirinya sendiri. Nah, silakan Bu Eli membuka nih kebersamaan kita malam hari ini. Silakan. Smart Parents yang setia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi teman-teman, dorongan yang besar yang kita miliki agar anak kita sukses dan kaya di masa depan membuat kita cemas berkepanjangan, dan gak sengaja kita mencoba melerai rasa cemas itu dengan meletakkan terlalu banyak beban pada anak kita dengan cara membuat dia melakukan segala sesuatu dengan hasil yang terbaik. Dari hasil riset-riset kualitatif yang kami lakukan, banyak sekali orang tua itu tidak menyebutkan kaya sebagai tujuan daripada pengasuhan. Tapi dari ungkapan-ungkapan lainnya, ternyata sebetulnya kaya merupakan salah satu tujuan daerah tujuan wisata di hari tua. Banyak, gitu ya. Itu adalah kaya. Jadi semua yang kita lakukan itu memplesetkan kita dari makna dan common sense ya, akal sehat, bahwa kita harus sebetulnya membuat mereka menjadi pribadi yang utuh. Artinya, memberikan mereka kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa melupakan haknya untuk bermain dan jatuh bangun dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya, anak kita terjebak dalam rutinitas yang ketat dan sangat-sangat membosankan. Beberapa episode yang lalu kita sudah bahas tentang anak-anak menjadi I.O. Tawuran. Ingat nggak sih yang ternyata setelah dilacak-lacak-lacak, disidik-sidik-sidik, mereka hanya kepengen satu hal sederhana, saja hidup lebih berwarna. Hidup lebih berwarna. Anak lebih berwarna ya. Jadi sehingga itulah yang kita hilang dari kita, teman-teman sekalian. Excitement. Ya, apa tuh? Gairah. Gairah. What a life. Ya, nggak ada gairahnya lagi karena rutinnya begitu rupa. Ya, sekarang teman-teman, sebelum kita lanjutkan, tolong bayangin bagaimana kalau anak kita itu adalah kita. Apa perasaan Anda? Teriaknya bro, sumpah, bosen. Iya, kalau sumpek itu cuma pikirannya doang, nggak apa-apa, atau badannya enggak, ini jiwanya juga sumpek itu. Itu kan yang menyebabkan Bu Eli ya, kadang-kadang anak-anak ini suka aja diuring-uringan, dikasih tahu suka nggak masuk, atau suka nggak betah di rumah gitu loh. Iya, cari sesuatu yang lain kek, dilama-lamain kek, ntar pulang teriakannya sama. Udah kan belum, taruh bajunya di situ ya, terus kamu udah punya PR nggak? Kamu jangan ngapa-ngapain dulu, bikin PR dulu, mama bilang. Kalau kamu belum sholat, sholat dulu. Abis itu kalau itu apa namanya, siap-siap tuh ntar 3:30 ngaji, 3:30 pergi les, gitu. Itu terus gitu loh. Itu suaranya enggak bunyi, enggak beda bunyinya. Udah gitu mukanya juga enggak beda. Setiap hari begitu ya rutinitasnya. Bosan gitu. Ya ampun. Oke. Jadi lanjut, sebetulnya Ibu, siapa sih yang mencuri masa kanak-kanakku? Itu kalau bisa anak-anak bertanya, ya, siapa yang mencuri masa kanak-kanakku? Teman-teman, jelas sekali masyarakat kita kini benar-benar telah berubah ya, jadi masyarakat yang lebih konsumtif, mau tidak mau. Ya kita gak mau salahin, tapi iklan kaitannya dengan ketersediaan mall gak habis-habisnya. Kalau gedung udah dirobek, ya mall lagi deh. Apa gak ada ya kebijakan pemerintah ya, dalam satu kota itu harus ada berapa mall, dan jarak satu mall yang lain dengan yang satunya harusnya ada kan ya, kalau memang kita punya apa namanya urban planning ya. Dan urban planning itu kan juga memikirkan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Cobalah lingkungan Senayan aja. Ada berapa? Tinggal nyebrang jalan loh. Oke. Jadi sangat, jadi ini membuat kita sangat individual dalam mengevaluasi hidup yang tercermin dari semakin pentingnya uang dan semakin pentingnya kekuasaan. Pendidikan bukan lagi sebagai sumber pengetahuan, tapi beralih jadi batu loncatan agar di kemudian hari anak kita akan hidup aman secara finansial. Coba deh lihat hidup kita ya, kita mulai dari TK, membantu anak kita bisa menulis, membaca dengan terpaksa. Kita gak tahu itu merusak hipokampus di otaknya. Iya kan? Lagi pula, udah membuat dia tidak mementingkan atau tidak mengembangkan kemampuan untuk empathy, perasaan. Karena sebetulnya pada usia itu, yang matang duluan adalah pusat perasaan. Jadi harusnya dikembangkan hal-hal yang ke situ dulu. Enggak, kita kasih beban-beban kognitif. Beberapa sekolah bahkan tingkat TK sudah tidak menerima siswa sampai 4 tahun yang akan datang. Udah antri karena dikenal sebagai sekolah yang baik. Nah, ada lagi nih, bukan hanya ortu, tapi anak-anak balita itu kabarnya juga turut diwawancara. Oh my God. Come on. Iya kan? Masuk sekolah seusia dini begitu. Nah. Saya juga suka gak habis pikir, itu masih kecil-kecil gitu diwawancara ditanyain apa ya? Tadi pagi kamu makan apa ya? Perasaan kita yang kalau misalkan melamar kerja diwawancara aja tuh rasanya perasaan gimana? Udah lulus perguruan tinggi kan iya, ya? Iya, itu pelajar anak-anak gitu iya, ya. Itu coba lah pikir. Wallahu alam bisawab. Oke, jadi gitu loh, dari balita anak sudah belajar berbagai keharusan dan batasan untuk melakukan pilihan dan menunjukkan keberhasilan yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Kenapa? Betul, anak kita umur itu gak bisa milih sekolah ya, tapi kan sebetulnya bisa kita siasati macam-macam ya, lihat beberapa sekolah, nanti kita lihat yang mana yang bagus, tapi dia dilibatkan gitu loh untuk melihat-lihat paling tidak sekolah-sekolah yang akan dia kunjungi. Ini kan enggak kan, ini kan atas BBM-an dan telepon-teleponannya mama kan ya, informasi dari teman. Informasi dari teman dan sebagainya. Oleh sebab itu gak sengaja hidup dibuat padat dengan schedule dan syarat persaingan. Itu sebetulnya orang tua gak sengaja, karena di otaknya dia, anak gue jangan sampai kalah ya sama anak situ, jangan sampai kalah ya sama sepupunya, anak gue ya kalau kurang di sini harus bisa di sini gitu. Jadi dia udah setting di kepalanya, mau gak mau gitu, dia udah ngirimin aura mbak ke anak itu. Dan aura itu mau tidak mau, tidak bisa gak ada tekanan. Pasti ada tekanan. Itu. Kita ngaca dulu deh teman-teman. Sebetulnya gitu, yang sekolah itu kita apa anak kita sih? Lalu tujuan untuk sekolah itu apa sih? Gitu loh. Ya. Jadilah anak komoditi berharga yang ditawarkan atau dijual ke berbagai les dan aktivitas resmi yang dibayar. Ya. Banyak sekali orang tua yang tiada hari tanpa les. Berarti tanpa kita sadari, kita tuh sudah membuat anak jadi objeknya ya gitu ya. Iya, betul. Objek banget. Objek gitu banget, terus kemudian kita yang menawarkan anak kita kan ke les ini ya, les itu ya, kita menawarkan. Ada juga mereka yang datang misalnya ke sekolah untuk menawarkan gitu. Jadi sebetulnya, aduh gitu loh, benar gak sih anak itu komoditi yang berharga untuk hal-hal yang gituan. Sebenarnya teman-teman kita lakuin apa sih gitu loh. Jadi hilang deh kesempatan. Saya sih mau jujur aja deh sama Mbak Ola. Mbak Ola, dulu main nangkep kecebong enggak? Pernah di got. Iya kan? Lucu gak sih lari-lari gitu kan? Lucu. Terus itunya yang buat nangkepnya yang kayak saringan teh kan? Iya, saringan teh. Terus nangkep-nangkep capung. Terus itu loh yang apa biji-biji tuh? Biji-biji yang dirangkai jadi mote-mote. Oh, yang merah. Iya kan? Tuh ngambil dari kebon. Main tak kumpet? Mata kumpet dong. Iya. Lompat karet. Kejar layangan, lompat karet. Lompat daun? Lompat daun. Iya. panjat pohon. Panjat pohon. Pernah jatuh enggak? Pernah. Nah, jadi bayanginlah, Mbak, gitu loh. Dan teman-teman sekalian, coba lihat ke anak Anda deh, berbagai aktivitas bermain yang menarik lainnya daripada yang kita ngomongin tadi, mbok-mbokan, tahu enggak? Yang main ada rumah-rumahnya, kosi-kosi kecil. Itu aja sekarang udah susah dicari yang benar-benar kayu. Ya, dengan warna-warni kainnya lucu banget kan ya. Nah, dengan teman tetangga dan yang seusia itu udah enggak ada. Berangkat pagi sekali, 5 jam plus macet sampai rumah udah sore. Teler, ya. Terus main berapa, abis itu kan ada les lagi. Aduh, gitu dari segi otaknya juga, aduh, gitu loh. Tuh otak gak ada rehatnya, terus gak ada istirahatnya, ya, gitu. Hidup kita duhai padatnya. Kini terancam pula kan, kalau kita biarin anak kita main ke tetangga, kita tahu takut ada pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi semakin terampaslah kemerdekaan dari dunia kanak-kanaknya. Oke. Jadi bisa boleh dikatakan bahwa kita sebagai orang yang lebih tua yang memiliki otoritas untuk memutuskan gitu ya. Kita juga sebenarnya punya andil. Iya, punya dong. Andil untuk anak-anak siapa? Mencabut apa masa kanak-kanak anak-anak itu ya, Bu ya. Iya. Jadi makanya tadi pertanyaannya siapa yang mencabut masa kanak-kanakku? Oke. Orang tua kan? Iya. Okay. Jadi yang nanggung nanti siapa? Baik. Iya. Gitu. Bu, tapi kan banyak yang menanggapinya seperti ini. Kan ini zaman semakin berkembang, luar biasa. Teknologi juga berkembang luar biasa. Tujuh. Kalau anak-anak nggak dibekali, nggak disiapkan, misalkan dengan les ini, les itu, bagaimana mereka bisa menghadapi kehidupan yang mungkin 5-10 tahun ke depan? Oke. Sian deh loh. Nanti kita bahas ya. Oke, Smart Listener, kami menunggu dan juga mengharapkan ya respon tanggapan dari Anda. Karena kami sediakan ada 3 hadiah untuk Anda yang kami akan bagikan malam hari ini. So, jadi silakan. Anda boleh berikan tanggapan dengan format ketik nama, spasi usia, spasi lokasi, kemudian sebutkan program yang saat ini sedang Anda dengarkan, dan lantas Anda bisa sebutkan juga pertanyaan atau komentar terhadap topik yang kita bahas. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Siaran ulang Smart Parenting bersama Ibu Eli Risman. Bu, tagline kita kan Smart Parenting ini adalah untuk menghadirkan generasi yang lebih cerdas ya. Iya, betul, Mbak. Tapi kan kadang-kadang orang suka salah kaprah. Cerdas ini dimaksud ya tadi, banyak akademis doang. Nah, itu. Enggak gitu. Cerdas hidup, ya, enggak cerdas interpersonal, cerdas itu banyak lah di kau. Iya kan, Mbak? Ya, jadi kalau misalnya cerdas itu hanya dianggap berkonotasi akademis, Anda salah. Rubah dari sekarang. Gitu loh, karena cerdas itu bisa cerdas hidup, bisa cerdas spiritual, cerdas luas sekali gitu loh. Kalau kita mau pakai istilah cerdas dengan mengambilkan multiple intelligence aja udah 8. Ya. Nah, jadi kita harus menggarisbawahi banget nih, Mbak, bahwa generasi cerdas yang kita maksud tidak berkonotasi akademis mata. Ya. Yang sekarang menjadi tumpuan hampir semua orang, seolah-olah keberhasilan itu hanya ditentukan pada keberhasilan akademis. Ini salah paham yang udah pandemik. Artinya nyaris tidak hampir tidak semua orang gitu loh, hampir semua orang mengatakan bahwa keberhasilan itu pintar akademik. Nah, jadi semuanya berharap kepada sekolah. Ya, semuanya gitu loh. Hampir semua orang mementingkan sekali gitu aspek pendidikan akademis ini sehingga jam pelajaran anak kita sekolah lebih awal, usianya belum pada waktunya, otaknya belum bersambungan, jam sekolah lama, beban pelajaran yang dipelajari dan yang dibawa pulang berat, kita juga enggak ngerti Diknas kita mudah-mudahan berubah pada pemerintahan baru ini. Kemudian orang tua tadi dengan harapannya yang tinggi itu memacu anaknya lebih daripada kuda. Maaf ya, Mbak. Maaf ya, Ibu Bapak. Ya, tapi kita enggak sengaja itu melakukan itu. Maaf ya, apa kurang paham, apa kurang ilmu, apa kurang merasakan, apa kurang mempunyai sikap gitu. Sendiri gitu lah, jadi mudah terombang-ambing oleh orang di sekitar kita. Gitu. Itu saya sangat-sangat menyayangkan. Boleh enggak saya cerita sedikit? Boleh, silakan Ibu. Oke. Saya punya 3 anak, teman-teman. Kebetulan perempuan semuanya. Kami sejak awal saya dan suami saya gitu loh mempunyai kesepakatan yang benar-benar kami rundingkan rinci sebelum menikah dan pada awal-awal menikah. Gitu. Yang sekarang saya sebut tujuan pengasuhan. Ya, jadi misalnya apa yang mau dicapai, bagaimana mencapainya, sampai gaji apa yang diberikan susu dan makanan, yang mana yang nggak boleh diberikan makanan dan membayar uang sekolah gitu, itu semuanya rinci dan tanda tangan. Ada tanda tangan. Iya, dan kami evaluasi setiap habis puasa, habis lebaran. Nah, kita ngomongin gitu loh. Walaupun pembicaranya terputus-putus, jangan teman-teman pikir saya konferensi gitu loh. Kayak meeting gitu ya. Putus gitu, bisa makan waktu sebulan, dua bulan, yeah. Kita evaluasi mana-mana yeah. yang kurang. Nah, jadi gitulah kami kukuh, udah berjanji kita kukuh di sini ya, gitu. Kita tidak terpengaruh oleh apapun ya, iya gitu. Nah, satu hari teman-teman saya yang mendengarkan kali ini dan yang udah pernah ikut beberapa kali seminar dan pelatihan-pelatihan saya pasti tersenyum dengan contoh ini karena sudah selalu sering saya sebutin, sorry ya, jangan bosan ya. Jangan bosan ya. Jadi kami mengatakan kepada anak kami, ayahmu maafkan ya pegawai negeri, jadi kamu nggak bisa sekolah di swasta. Karena pada saat anak-anak saya saja dulu mbak, gitu, untuk ambil satu jurusan kedokteran, itu satu mobil atau seharga satu rumah. Dari mana mbak? Itu dulu ya, dulu. Gimana sekarang? Nah, sekarang apalagi kok pakai kata plus internasional. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat saya yang pegawai negeri. Okay. Nah, jadi kita bilang, ayahmu pegawai negeri, kamu harus masuk sekolah negeri yang biaya tidak besar. Kami pengen kamu jadi dokter. Nih ya, kami pengen jadi dokter. Kalau gak malu sama ayahmu yang orang kampung yang jadi, okay. Tapi kami cuma bantu kamu sampai S1. Tuntutannya juga jelas gitu loh. Ya, harapannya tinggi, tuntutan jelas. Kamu S1, S2 kamu cari sendiri. S3 apalagi. Dan karena kamu perempuan, maka kamu kawin dulu, punya anak dulu. Karena kita orang Indonesia begini. Oke, sekarang yang bisa ayah dan mama bantu apa? Di setiap jenjang kita bilang, oke, apa yang kita bisa bantu? Jadi ini yang kita sebut, kalau dalam pengelompokan gaya parenting, ini adalah authoritative parenting. Tuntutannya tinggi, harapannya tinggi, ya sama tuntutannya juga gitu. Kasih sayangnya tuntutan harapannya tinggi, kasih sayang tinggi. Gitu. Kalau tuntutannya tinggi, kamu harus jadi dokter, mah bilang pokoknya enggak boleh kurang dari pamanmu, sebab gitu ya. Tapi kasih sayang rendah. Itu yang seperti apa? Otoriter. Yang seperti apa yang disebut dengan kasih sayang yang rendah itu? Pokoknya belajar aja, tuntutannya begitu. Belajar. Ikut tapi les, ikut kursus, ini ikut ya. Iya, perhatian, pendampingan, ya. Bersedia mendengarkan. Nggak ada, mbak. Nggak pernah ditanya gimana perasaannya gitu. Iya, buru-buru. Buru-buru. Pokoknya kamu belajar ya. Ayah cari uang, kamu belajar. Okay, pokoknya tugas kamu belajar? Iya, belajar. Ya. Nilainya harus bagus. Iya. Gak boleh ada merah di rapot. Kok tahu sih? Mama tidak terima pokoknya lima. Jangan terima, bikin malu mama. Ya, nanti apalagi kalau misalkan paman kamu datang apa segala macam, jangan bikin malu. Ya, apa hubungannya coba mama malu sama angka lima? Iya kan? Okay. Ya, itu. Okay. Jadi kita gak bisa membeda-bedakan itu gitu. Jadi kita akhirnya tidak membuat anak kita kritis berpikir juga nanti itu bagian belakangan. Nah, jadi gitu loh. Udah jelas kan gitu seperti itu. Jadi standarnya itu jelas gitu. Dan harapan kita jelas dan kita mendampingi. Yang mana yang dia gak bisa, yang apa gitu. Jadi setiap tahapan gitu. Nah, pada suatu hari, jadi karena kita mementingkan negeri, kan tidak berarti harus di Jakarta. Pokoknya kan negeri. Negeri kan tersebar di mana-mana. Maka bertabur-taburlah anakku. Di mana aja? Ya, ada di Jakarta, yang di Malang, ada yang di Malang, ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Jadi, datanglah seorang kakak saya datang terus bilang gini, "Aduh, Eli, apa kabar? Ya ampun, sepi banget ya. Anak-anak kemana?" Gitu kan gitu. Terus saya, "Iya, biasalah Kak, di tempat diterimanya tempatnya beda-beda. Lagian sih ya Eli ya, anak tiga ditabur-taburin." Ya, terus saya bilang ya bapaknya pegawai negeri, bertabur-tabur lah sesuai kesanggupan gitu. Okay. Udah, nah tempo 3 hari lagi datang lagi ipar, saudara lah gitu ya. Kakak yang tadi Eli, berarti yang nyapanya lebih tua kan, yang sekarang ini kakak berarti lebih muda kan gitu. Aduh sepi banget ya kak gitu. Pada kemana? Ya, kakak pada kemana? Lagian si kakak ya anak tiga ditabur-tabur. Enggak, istilahnya. Lagian si kakak ya anak tiga ditabur-taburin. Nah berarti lo ngomongnya udah sekongkol dong di luar. Maksud saya kadang-kadang komunitas gitu, orang-orang di luar kita, kalau nggak kita punya prinsip, dia menekannya sedemikian rupa, bahkan kata-katanya sama. Saya ingin mencontohkan itu, gitu ya. Tapi lihat siapa dan anak siapa. gitu. Nah, pokoknya enggak harus ke situ sih, tapi pokoknya kita tuh biar teguh lah. Kita tuh mengasuh anak mbok punya prinsip. Ngerti. Menentukan sikap. Ya, yang teguh seperti karang di tengah orang persaingan seperti ini, kita harus tahu kita akan menuju kemana, bagaimana mencapainya, tantangan apa, keuntungan apa yang akan kita dapatkan, dan bagaimana kita harus bersikap. Betul. Nah, maaf teman-teman sekalian, itu bukan hanya kita yang memilikinya, tapi kita mesti tularkan ke anak kita. Prinsip tadi ya, ya keteguhan tadi ya. Maaf ya mbak, teman-teman. Jadi mungkin kita beda ya, gitu loh. Dan kami mungkin berbeda dengan kebanyakan orang dan kebanyakan keluarga besar kami. Gini mbak, jadi ada dua, selain tadi ya, ada tiga gaya pengasuhan. Ada yang otoriter, artinya lawannya otoritatif, yang di tengah-tengah otoritatif, yang di bawah sekali permisif. Apa aja anaknya boleh. Itu harapannya rendah, kasih sayang juga rendah. Ya, apa aja boleh. Ya. Terserah deh. Serah lo. Udah pokoknya ini sediain udah terserah. Ah iya deh, gimana aja deh. Ya udah sana minta bibi. Mau apa sih mau apa? Ya udah beli beli beli. Terserah, udah gede kan udah tahu. Mending. Kadang-kadang masih kecil begitu juga. Nah oke, saya berbelok sedikit ya teman-teman sekalian. Saya memperkenalkan ini buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan ini ya. Jadi gitu loh, dalam ada linear lifestyle dan ada yang blended lifestyle. Ya, linear itu satu garis. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kawin, kerja, kuliah lagi gitu kan ya. Tapi pada umumnya itu satu garis. Kalau bisa sampai S2 dulu baru kerja. Kami menganut blended lifestyle. TK, SD, SMP, SMA boleh berhenti, boleh kerja dulu. Terus lanjutin kuliah atau belajar yang lain dulu, atau kerja dulu, atau ngapain ya, istirahat aja dulu setahun boleh. Bayangin dong mbak, dari TK sayang. Nah, jadi kami menganut blended lifestyle. Nah, abis SMA berhenti dulu, belajar yang lain dulu, kuliah berhenti dulu, kawin dulu, punya anak dulu, ambil terus kuliah lagi, terus kuliah lagi, terus tapi kami maunya kamu ujungnya dokter. Tapi kami gak paksa gitu. Jadi contohnya lagi ya. Maaf ya, udah ketawa duluan. Jadi anak saya yang sulung, kan kita udah jelas tujuan pengasuhannya menjadi hamba Allah yang takwa, ibadahnya baik ya, imannya benar dan akhlaknya mulia. Itu ya. Walaupun gak kesampaian semua ya, namanya juga manusia ya gak. Jadi gitu loh, kita tanya anak kita, kamu mau jadi apa nantinya? Gitu. Ini berkaitan dengan harapan yang tinggi tadi yang dokter kan ya. Dia bilang mau jadi direktur TV. Bagaimana mencapainya? Sejak dia SMP dia udah kerja di stasiun televisi, ngangkat kabel, ngadukin, dan itu televisi di Amerika ya, ngaduk kopi, anterin baju orang, pokoknya gulung apa, udah pokoknya kayak begitu. Dah, biarin aja kan dia menjadi direktur TV. Sampai sekarang dia beranak melulu kagak jadi direktur. Itu contohnya kan. Jadi untuk itu setelah di tamat SMA kita merasa masalah agama kurang. Dia udah kuliah gitu di luar negeri, dia pulang kemari, dia masuk pesantren dulu, berhenti kuliah. Nah, orang sekitar tanya, "Eh, kamu ngapain?" gitu. "Oh, saya lagi ngaji." "Kuliah di mana?" "Oh, enggak, saya lagi enggak nyambung kuliah, Tante." "Jadi kamu ngapain?" "Lagi belajar agama," gitu. "Oh, di mana?" "Lagi belajar ngaji di sini," dia sebutin kotanya. Terus si Tante tuh enggak ngomong sama orang sebelahnya. "Gila ya anaknya si Eli, ngaji aja bilang-bilang." "Lah, tadi nanya." Oke, nanti kita sambung lagi keseruannya ya, bahasanya untuk Anda yang ingin bertanya juga, silahkan kami undang ya. Dan acara ini terbuka untuk siapa saja yang mendengarkan, karena tadi ada yang tanya, boleh gak anak saya kelas 7 mendengarkan acara ini? Senang sekali, biar dia protes sama ibu. Banyak banget lagi yang banyak gitu ya, rata-rata anak-anak ya. Oke, sambil kami juga mengundang Anda, tanggapan Anda, respon Anda terhadap program kami dengan cara ketik nama usia, ketik nama spasi usia, spasi lokasi, spasi nama program ini, kemudian spasi pertanyaan ataupun tanggapan Anda. Kami kembali sesaat lagi. Siaran ulang Smart Parenting bersama Ibu Eli Risman. Baik, smart listener, kita sambung kembali ya obrolan kita bersama dengan Ibu Eli Risman. Tidak terasa banyak juga mungkin ya anak-anak yang sedang putra-putri kita yang ikut mendengarkan obrolan kita ya, Bu ya. Aduh, senang sekali. Seperti edisi-edisi kita yang lalu. Iya. Ada juga yang bertanya anak-anak ya. Iya, itu cahaya masa depan. Curhat, yang curhat. Curhat. Oke, Bu sebentar. Baik. Karena ini ada dari Reisha di Medan ya. Okay. Seorang anak usianya 14 tahun. Berarti kelas berapa ya kira-kira? 8 ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Hai Reisha. Okay. Pertanyaannya ini ada di sini buat jawab kamu. Oke, okay. Pertanyaannya adalah ibu, mm-hmm. ibu saya tuh kepengen banget saya jadi dokter. Seperti okay. yang Bu Eli tadi ceritain. Mm-hmm. Tapi saya enggak mau, saya maunya jadi guru. Gimana cara ngomong ke orang tua saya? Oke. Okay. Tapi ini simpan dulu pertanyaannya ya. Karena sudah ada penelpon yang masuk. Alright. Ya. Okay. Selamat malam Ibu Ana. Selamat malam, Bu. Iya, Bu Ana di mana, Bu? Di Jakarta. Silakan Bu Ana, pertanyaan atau tanggapannya. Iya. Bu Eli dengar itu urusan itu saya banget. Bu Ana, mohon maaf, boleh cari posisi yang agak enak supaya suara ibu lebih clear lagi. Dan radionya kecilin, Bu. Anak saya umur 9 tahun, laki-laki. Iya, Bu Ana. Katanya otak manusia itu kan tak tertinggal ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Nah, saya itu juga selama ini bingung. Ini anak saya kalau misalnya ini, belajarnya kalau saya nggak terim gitu, dia itu langsung nilainya. Tapi kalau saya kentengin, takutnya nanti dia stres. Tapi saya nggak tahu mungkin batasannya berapa untuk anak usia segini. Soalnya nanti sih cuma dapat berapa pun dia emang kepikirin. Yang berbeda kan banyak gitu. Saya nggak tahu mesti seperti apa. Oke. Okay. Terima kasih. Baik, itu aja ya Bu Ana. Baik. Ya. Sebelum ke Bu Ana, ke Raisa dulu ya, okay. yang di Medan. Bu Ana sabar sebentar ya. Oke, okay, silakan Bu, gimana tuh tanggapannya? Iya, Raisa saya. Dia kepengen jadi guru, ibunya ingin dia jadi dokter. Iya, mulia sekali lah jadi guru ya. Kamu mengajar satu kelas 40 orang dan 40 orang itu jadi orang. Dan kamu tahun depan yang ngajar 40 orang lagi hebat sekali. Tapi begini ya nak ya. Yang pertama sekali, kalau boleh nenek sarankan, kamu ngomong berdua sama ibumu. Pelan-pelan, tanyain. Panggilin misalnya mama ya, Raisa ya. Mama, mama, aku ingin sekali tahu kenapa ya Ma, menurut Mama aku harus jadi dokter. Mm-mm. Nah, karena kita perlu kejelasan nak, apa yang diharapkan oleh orang tua kita. Karena sebetulnya anak yang baik adalah yang memenuhi, yang merendahkan dirinya kalau bicara dengan ibunya, merendahkan suaranya, dan yang paling baik adalah yang memenuhi harapan itu. Jadi tanya dulu sayang apa sebabnya. Dan kalau misalnya kamu keberatan, kamu bilang mohon maaf ya Ma, boleh nggak aku bilang bahwa aku sebetulnya nggak suka jadi dokter. Mama mau tahu gak kenapa aku gak suka jadi dokter gitu nak. Jadi ngomongnya tuh harus baik-baik, jangan sampai menyinggung perasaan gitu ya. Nah, kemudian kamu cari, mungkin beliau akan bertanya, emang kamu mau jadi apa, jadi guru? Mama menurut mama gitu loh, jadi guru itu bagus apa enggak? Ya kurang bergengsi ya. Apa nak, apa yang tidak disukai oleh orang tuamu? Kenapa kamu gak, dia gak mungkin belum tentu sih dia gak setuju kamu jadi guru ya nak ya. Jadi ditanya dulu aja, terus kemudian dipertemukan itu. Sebaiknya nenek usulin Raisa juga setelah beres ngomong sama mama, terus ajak ayah dan berdiskusi bertiga. Kamu masih 14, kuliahnya masih 5-6 tahun lagi. Oke, take it easy. Jadi bukan berarti kalau mamanya bilang kamu harus jadi dokter, bukan langsung besok sekolah kuliah dokter. Jangan gini, cemas. Nanti kalau kamu cemas mengganggu semuanya. Cemas itu adalah ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi. Kan belum terjadi, nah. Kan masih lama. Baik. Kamu SMA dulu lah. Oke. Okay. Ya. Okay. Sekarang ke Bu Ana yang ada di Jakarta. Ya, silakan. Apa tanggapannya Bu Eli? Ini mungkin juga sama dengan pertanyaan ibu-ibu di luar sana ya, orang tua di luar sana. Iya, Ibu Ana, standar ibu nilai tinggi rendahnya nilai ya, Bu. Nah, itu bedanya ibu sama saya. Yang saya pentingkan dari anak saya, Bu, bukan nilai. Dia ngerti apa enggak? Bagaimana kita tahu dia mengerti? Iya, saya cek per alinea. Jadi dia baca satu alinea, makanya saya dampingin sampai kelas 4 itu saya masih dampingin. Pada saat belajar. Iya, saat belajar. Kalau ya walaupun enggak didampingin nanti saya cek kalau sudah datang. Tadi belajar apa, Nak? Gitu. Saya juga kadang-kadang bego banget. Saya jelasin ini yang ini ngerti enggak? Terus dia bilang, terus anak saya yang nomor 2 bilang begini, yang ini ngerti, Mak. Sebetulnya ya, Mah ya, karena kita mengajarkan dia berpikir ya, Mbak. Yang sebetulnya di sini nih udah ada, Mak, di halaman 89. Ini halaman 49. Jadi 40 halaman dia udah belajar ke depan, karena dia mencari pengertian, gitu. Jadi dia udah terbangun ke kesukaannya sendiri. Dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, smart parents, yang kita pentingkan itu dalam anak kita belajar adalah bukan dia bisa, yang kemudian diukur dengan angka. Maafkan saya, itu penting betul, tapi lebih penting lagi Anda memperhatikan bahwa anak Anda suka belajar. Nah, tadi kan juga dikeluhkan bahwa aduh, ini anak juga kayaknya agak-agak ogah-ogahan kalau disuruh belajar, ada rasa cuek. Emang gue pikirin katanya begitu. Nah, sekarang gini, karena dia gak suka. Karena ibu tidak mengaitkan belajar itu dengan emosi. Ibu mengaitkannya dengan kognitif. Jangan-jangan anak ini sudah sekolah kelas 1 SD umurnya 5 tahun. Sekarang dia kelas 4, mentally capek lah. Waktu ibu masukkan dia di bawah 7 tahun masuk sekolah, itu kapasitas otaknya belum bisa menyerap semua ilmu yang banyak itu dengan mata pelajaran yang sangat berat. Yang masa ibu terus-terusan masak, terus bu gitu loh, 2 jam sehari. Kira-kira 4 tahun capek enggak, Bu? Capek lah. Masa orang enggak boleh capek, dituntutnya ibu selalu berstandar pada nilai yang rendah dan nilai yang tinggi. Ya kadang-kadang kan tupai aja, Bu, kata pepatah, sepandai-pandainya. Dia butuhin itu. Sekali apa? Sekali waktu juga pasti jatuh. Ibu, kita itu manusiawi enggak coba? Iya. Harapin anak kita tuh straight A. Apa namanya, angkanya tinggi terus. Saya enggak ngarepin anak saya straight A, tapi suatu hari anak sebelah ini, Mama pengen sekali ngerasain apa, Nak, nilai D. Sekali aja sampai dia minta-minta, sumpah. Minta-minta pengen ngerasain ya. Nah, jadi maaf Mbak sebentar. Jadi bukan bisa tapi suka belajar. Tahu Ibu kenapa? Yuk kita hitung pakai tangan jari kita ya. Sekarang dia kelas 4, Mbak, ya. Oke ya, Ibu Ana kelas 4 ya, Bu. Buat lulus SD berapa tahun lagi, Ibu? 2. SMP berapa, Ibu? 3. SMA berapa, sayang? 3. Jadi berapa tahun lagi dia harus belajar, Ibu? 8. Tambah kuliah, Bu, katakanlah 4. Jadi berapa, Ibu, sayang? 12. Ibu mau S2? Pasti Ibu udah nabung, bukan? Anaknya mau S2, tambah 2 tahun lagi. Jadi berapa? Ya, 14 tahun. Kalau sekarang, Bu, udah gak suka belajar, bagaimana menempuh sisa-sisa tahun yang kita sebutkan tadi? Iya. Jadi, stel kendo. Take it easy. Ya, jangan terlalu maksa. Keberhasilan bukan angka, tapi pengertian. Pengertian itu, Bu, gak copot walaupun bajainya goyang-goyang. Nah, itu gimana? Kan Ibu tadi bilang kayak misalkan mencontohkan putra-putri gitu ya. Dia kritis, kemudian juga bisa menumbuhkan pengertian, suka gitu ya dengan belajar. Itu gimana caranya? Iya, jadi satu. Tadi kan tujuan kita udah setting ya. Jadi sekarang, misalnya saya mohon maaf ya, mohon maaf para pendengar mengambil contoh karena saya pikir ini agak rada ekstrim. Target utama kami tadi, dan yang saya harapkan juga teman-teman men-set up seperti itu, adalah hamba Allah yang takwa. Ya, hamba Tuhan yang baik, yang takwa, yang soleh, soleha, yang imannya lurus, yang ibadahnya baik, yang akhlaknya mulia. Pokoknya sesuai dengan agamanya ya, Bu ya.